Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Hafidh Amir Mu'minin fil Hadis Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala Al-Mutawaffa 56 wa 200 ba'da Hijrat Nabawiyah, di mana beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Berarti kitab ini sudah berusia sekitar lebih dari 1200 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk bab yang berikutnya. Babun birrul abbi liwaladih. Bab wajibnya seorang ayah berbuat baik kepada anaknya. Haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus عن الوصافي المحارب بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بليو mengatakan يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menamakan mereka, menamakan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, disebut orang-orang yang baik. لأنهم بر الآباء والأبناء. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada ayah-ayahnya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Ini adalah bisa dikatakan syarat orang yang baik. Seorang tidak dikatakan sebagai orang yang baik jika dia tidak berbuat baik kepada ayahnya, tidak berbuat baik kepada putra-putranya. كما أن لوالدك عليك حقا. Sebagaimana orang tuamu memiliki hak atasmu, kadzalika liwaladika 'alaika haqqan haqqun. Maka sebagaimana pula anakmu memiliki hak atas dirimu. Yaitu sebagaimana ayah ibu kita punya hak atas diri kita, maka sebagaimana pula anak-anak kita memiliki hak atas diri-diri kita. Maka orang-orang yang baik yang Allah namakan abrar, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik mereka akan ditempatkan di dalam kenikmatan-kenikmatan syurga. Siapakah mereka? Yaitu barru al-aba wal-abna, yaitu orang-orang yang berbuat baik kepada ayah-ayahnya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Sehingga faedah dari asar ini, riwayat ini cukup singkat ya, tetapi ada tiga faedah yang singkat pula. Ya'ni ta'limuhumul furudul ainiyah min al-huquq alladhi tata'allaqu bil abna, yaitu di antara hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan bagi anak-anak kita adalah mengajari mereka kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalankan. Ini adalah hak mereka. Sehingga secara hukum asalnya, kitalah sebagai orang tua yang mengajarkan akidah, mengajarkan baca tulis, mengajarkan Al-Quran, ya, mentasmi' mereka, mengecek hafalan mereka, itu wajib atas kita sebagai orang tua. Bukan ustadznya secara asalnya. Secara asalnya demikian. Kewajiban orang tuanya, abinya, uminya, yang mengajarinya. Maka ustadz, ustazah yang ada di madrasah, yang ada di ma'had adalah pihak-pihak yang berta'awun, yang saling menolong dengan orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Karena kesibukan kita bekerja, mencari ma'isyah, atau karena ketidakmampuan kita, maka kemudian para ustadz dan ustazah itulah yang jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan mereka, yang menggantikan posisi kita yang seharusnya kitalah yang wajib mengajarkan mereka Al-Quran. Mereka mengajarkan ya semampu mereka. Sehingga kita sebagai orang tua, ikhwana fiddin a'azakumullah, justru lebih semangat. Ya. Lebih semangat ketika kita mampu di sore hari untuk mentasmi' hafalan mereka, tasmi'lah. Ketika pagi hari sebelum berangkat dipersiapkan apa yang akan dihafal di ma'had, apa yang dipersiapkan dari pelajaran-pelajaran yang akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan anak-anak kita. Ya. Ini hukum asalnya, ikhwana fiddin azakumullah. Yang kedua, ta'dibuhum bil adabi syar'iyyah. Mendidik mereka dengan tata krama sopan santun syar'i. Ya, dan urfi tentunya. Yaitu tata krama sopan santun, kebaikan-kebaikan secara syariat dan kebaikan sopan santun tata krama secara urf, secara adat kebiasaan masyarakat sekeliling kita. Ini juga wajib kita ajarkan. Ya, kita tidak boleh melupakan siapa diri kita, di mana kita tinggal, siapa tetangga kita, yang kita pun secara urf, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita sesuaikan dengan mereka, bahasa mereka, ya, kebiasaan mereka. Yang penting koridornya adalah koridor syar'i, dibolehkan dalam syariat, maka ajarkan kepada anak-anak kita. Astagfirullah. Kemudian yang ketiga, al-'adlu bainahum fil 'athiyah. Yaitu adil kepada mereka dalam pemberian. Dalam pemberian. Ya, kalau nafkah bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kita memberikan nafkah kepada anak kita yang masih bayi berbeda dengan yang sudah sekolah, yang sudah agak menjelang dewasa, berbeda kita memberikan nafkahnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi dalam masalah hadiah, kita harus samakan. Diberikan baju satu, diberi baju semua. Dikasih jajan satu, kasih jajan semua. Demikian seharusnya kita. Diberi sandal satu, kasih sandal semua. Harus adil. Gak boleh kita, ini karena bontot, paling kecil, paling kita sayang, kemudian kita berikan, yang lainnya tidak diberikan. Kalau itu koridornya adalah hadiah, maka harus rata. Ya. Tapi kalau koridornya adalah permasalahan nafkah, maka sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berbeda-beda. Ya. Terkadang ada makanan yang itu nafkah dan ada makanan yang sebagai hadiah. Maka kita bedakan. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan bisa menjadi seorang orang tua yang baik jika mengetahui mana yang nafkah, mana yang hadiah. Kemudian bab berikutnya, qala Imam Bukhari rahimahullah, babun ma la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya. Haddatsana Muhammad ibn al-Alla qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Firasin عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dalam riwayat lain, Al-Imam Bukhari membawakan haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahb an Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati, tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Ya, padahal kita senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang senantiasa kita puji dan sanjung ketika kita sholat dan menjadi kewajiban kita, Ar-Rahmanur Rahim. Diucapkan ya dua kali dalam satu kali bacaan, ya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pada ayat Ar-Rahmanur Rahim dua kali atau empat kali, karena makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara asalnya sama, yaitu sayang, yang maha penyayang. Hanya saja Ar-Rahman, ya, maha penyayang, yang penyayangnya sangat luas, dan Ar-Rahim, yang kasih sayangnya secara khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang senantiasa kita puji Allah, senantiasa kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang merahmati saudaranya sesama muslim, merahmati manusia secara umum. Sehingga Allah Rasulullah SAW katakan di sini, di mana beliau bawakan hadis ini pula dalam sahihnya, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati, tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Ya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, kita diajarkan sedemikian pula oleh Rasulullah SAW dalam syariat ini. Kemudian hadis yang sama pula dengan hadis yang sebelumnya, yang pertama tadi dari Abu Sa'id ya Al-Khudri, yaitu an Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yarhamun nas la yarhamuhumullah la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Tiga hadis ini yang intinya sama dengan lafaz yang berbeda. Lafaz yang pertama, ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Lafaz yang kedua, yarhamuhullah la yarhamuhullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Lafaz yang ketiga, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Berarti ini penekanan yang sangat kuat sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengaitkan rahmat Allah dikaitkan dengan rahmat terhadap manusia. Li anna Allah ta'ala qarrara fi kitabihil majid anna ab'ada al-qulubi anhu tabaraka wa ta'ala al-qalbul qasi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam syarahnya di sini, menetapkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, bahwasanya hati yang paling jauh kepada Allah, dari Allah, hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras. Wala budda ay yashkuwa al-insan ila rabbih qaswat qalbih. Dan seorang manusia harus mengeluh kepada Allah, harus meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai hatinya menjadi hati yang keras, ya, hati yang bagaikan batu, kal hijara au ashaddu qaswa, atau lebih keras lagi dari batu. Bahkan yang namanya batu terkadang yatafajjaru minhul ma. Terkadang ada batu yang keluar dari batu itu air bermanfaat. Atau yahbitu min khasyatillah, ada batu yang hancur dan menggelinding karena takut kepada Allah. Itu kalau batu yang sekeras-kerasnya batu ada yang memancarkan air memberikan manfaat. Sekeras-kerasnya batu ada yang mereka hancur dan berlinding karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, hati-hati manusia yang keras melebihi batu, asyadda qaswa, ya, ini sangat berbahaya. Li'anna fil qalb qasawa la yudhibuha illa zikrullah. Dan ini sangat berbahaya, ikhwan fi din, a'azakumullah, dikarenakan di dalam hati itu ada sesuatu yang bisa menimbulkan kekerasan yang tidak bisa lunak, tidak bisa lembut kecuali dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Allah ancam bagi orang-orang yang hatinya keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah. Sehingga ciri hati yang keras adalah orang-orang yang tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempelajari agama Allah. Ciri yang kedua baru, tidak mau menyayangi manusia. Jika terkumpul dalam diri seseorang dua sifat ini, dia tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengindahkan aturan-aturan Allah, tidak mau mempelajari syariatnya Allah, ditambah lagi dia kasar dengan manusia, jahat dengan manusia, berarti ini adalah sekeras-kerasnya hati. Itu tolak ukurnya, ikhwan fi din, a'azakumullah. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 ayat tadi. فَالَّذِينَ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ أَيْ يُذِيبُوهَا بِذِكْرِ اللَّهِ. Maka hendaknya siapa-siapa yang merasakan adanya kekerasan di dalam hatinya, maka hendaknya dia lunakkan, dia lembutkan hatinya dengan mengingat Allah. لِأَنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ عَنْهُ الْقَلْبُ الْقَاسِ. Dikarenakan sejauh-jauhnya hati yang jauh dari Allah adalah hati-hatinya orang yang keras, tidak mau mengingat Allah dan tidak mau menyayangi manusia. Tiga hadis ini yang kita bacakan tadi, limauzu'in wahid, intinya adalah satu. Wahuwa wujubu tahalli bihusnil mu'amalah wa takhalluq bikhuluqir rahmah. Yaitu wajibnya untuk kita menghiasi diri kita dengan interaksi muamalah yang baik. Wajibnya menghias diri kita dengan akhlak, akhlak rahmah, akhlak-akhlak kasih sayang. Dikarenakan ini adalah hukum asalnya, ikhwan fi din, a'azakumullah. Memang benar ada saatnya kita marah, ada saatnya kita keras. Tetapi ingat, hukum asalnya adalah rahmat, kasih sayang. Ya, karena rupanya marahnya Rasul, kerasnya Rasul pada beberapa kesempatan itu dilandasi oleh rahmat. Karena sayang terhadap orang yang dimarahi dan dikerasi tersebut. Ya. Bukan murni dari kekerasan dan kemarahan, di mana al-ghadab minasyaitan, yang namanya kemarahan itu dari syaitan. Dan juga al-qaswah, ab'adul qulub minallah, dan juga yang namanya sekeras-kerasnya hati adalah yang paling jauh terhadap Allah. Maka tidak. Kerasnya Rasul, marahnya Rasul pada beberapa kesempatan, itu dilandasi dengan rahmat. Sehingga perlu kita perhatikan. Ketika kita marah dengan istri kita, marah dengan anak kita, maka kita harus tahu sebab kemarahannya dan cara marahnya. Al-aqil, ya, seorang yang berakal adalah mayyurabbi 'indal ghadab, adalah yang mampu mengendalikan ketika dia marah. Ini orang yang berakal. Sebagaimana dikatakan oleh hukama, orang-orang hikmah, orang-orang bijak, seorang yang berakal adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Maka dia marah pun, marah dalam keadaan dia tahu marahnya untuk apa dan caranya bagaimana. Bukan marah yang berasal dari hawa nafsu yang dikobarkan oleh syaitan. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ikhwana fi din, a'azakumullah. Maka kalau kita dapati amarah dalam diri kita yang dikobarkan oleh syaitan, hendaknya kita berta'awud. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapati ada dua sahabat yang bertengkar. Ya, yastabu rajulan 'inda Rasulillah, ada dua orang yang saling ejek-ejekan. Gasak-gasakan, guyon-guyonan pertama. Kemudian sampai akhirnya saling bersih tegang, saling marah, ya, hatta hamarat wajhu, sampai wajahnya memerah. Wa ala sautu, dan suaranya meninggi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, inni la ajidu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma qala, la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu sebuah kalimat, kalaulah dia mau mengucapkan kalimat tersebut, akan hilang apa yang dia dapati dalam kemarahan. Yaitu, katakanlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita marah, berasal dari hawa nafsu, segeralah kita berta'awud pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, seorang yang berakal, yang bisa mengendalikan kemarahannya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat oleh sahabatnya, Rasulullah hanya mengatakan, la taghdab. Faradada miraran, la taghdab. Diulang berkali-kali, la taghdab. Jangan mudah marah. Kalau kamu pengin jadi orang baik, selamat dunia akhirat, la taghdab. Jangan mudah marah. Kendalikan amarahmu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah. Harus kita bisa mengendalikan yang namanya amarah kita. Yang namanya amarah, ya, ini harus bisa kendalikan. Dikarenakan apa? Hukum asal dalam keimanan adalah rahmah. Fal mu'min sahibu rahmah. Maka seorang yang beriman adalah orang yang paling sayang terhadap orang yang beriman yang lainnya. Bahkan terhadap seluruh manusia. Yarhamu mayastahiku ayurham. Dia menyayangi orang-orang yang berhak untuk disayangi. Sawa'un min bani Adam au min ghairi bani Adam. Sama saja. Baik itu dari manusia, bani Adam atau jin. Ataupun minal hayawanat. Hewan-hewan ala ikhtilafi anwa'iha. Sesuai, ya, dengan keanekaragamannya. Kita diajarkan untuk memiliki rahmat terhadap mereka. Jangankan manusia. Kalau manusia jelas. Jin. Kita dilarang untuk ayyabula fil hujr. Fil juhr. Kita dilarang untuk buang air kecil di lubang. Dikarenakan yang namanya lubang-lubang, lubang apapun yang ada di tanah, di batu, itu adalah tempatnya syaitan, tempatnya jin untuk beristirahat. Itu tempatnya mereka. Sehingga kita dilarang untuk buang air kecil, membuang sesuatu yang membahayakan, misalkan air panas, di lubang-lubang tersebut. Lubang tanah, lubang batu, ataupun yang lainnya. Karena apa? Rahmah. Bisa memudaratkan mereka. Maka Islam menjaga. Jangan memudaratkan mereka. Ya. Dan juga dalam hewan misalkan. Qala bidin azakumullah. Bahkan ketika kita mau menyembelih hewan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, idza qaltatum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian mau menyembelih hewan, membunuh hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Diperintahkan falyurih dzabihatahu, di apa namanya, direlakskan yang mau disembelihnya, kemudian falyuhid syafratah, kemudian ditajamkan pisaunya. Karena apa ikhwan fi din azakumullah, itu adalah rahmah. Rahmah. Wallahu tabaraka wa taala, atau sebelumnya, faman ittasafa bi sifati rahmah wa i'tabaraha ta'atan lillah wa mutaba'atan li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu nasibal awfar min ar-rahmah allati a'tahu Allahu iyyaha. Maka barang siapa yang memiliki sifat rahmah, sifat sayang, dan dia jadikan sifat rahmatnya tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak dari pahala yang besar. Dan dia akan mendapatkan bagian yang banyak dari rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan dalam surat Taubah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Telah datang Rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat berat apa yang memberatkan kalian, sangat semangat untuk memberikan manfaat atas kalian. Itu orang-orang yang beriman. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim, Rasul yang sangat baik dan sangat penyayang. Ini adalah gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa arhamur rahimin. Dia juga Allah adalah arhamur rahimin, disifati dengan ar-rahmanur rahim. Ini menunjukkan rahmatnya Allah, ada rahmatu amah wa rahmatu khasah. Ada rahmat, ada kasih sayang yang umum dan ada kasih sayang yang khusus. Farahmatul amah hiyallati rahimallahu biha jami'a makhluqatih. Rahmat Allah secara umum adalah yang Allah rahmati seluruh makhluk. Fa'aujadahu minal adam. Allah ciptakan mereka. Wa takafala bi arzaqihim wa hifdhihim. Allah berikan rizki kepada mereka. Allah jaga kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Wa daf'i syururi anhum. Allah hindarkan mara bahaya dari mereka. Kama yasha'u wa yurid. Sebagaimana Allah. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah inginkan. Wa khassa bani Adam fa rahimahum bi inzalil kutub. Kemudian Allah khususkan bani Adam dengan diturunkan kitab kepada mereka, rasul itu dari kalangan bani Adam, nabi dari kalangan bani Adam. Ya. Inilah rahmatun khassah min Allah li sinfin khassin. Ya. Kemudian yang kedua adalah rahmah khassah. Rahmat Allah yang Allah khusus berikan kepada golongan-golongan khusus. Wahum ahlu ta'atih. Yaitu kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Min malaikatihil kiram. Dari malaikat-malaikatnya yang mulia. Wa anbiya'ihil izam. Nabi-nabinya yang agung. Wa salihina minal anam. Dan orang-orang saleh. Dari kalangan manusia dan jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah adalah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Fal mu'minul muti' jama Allahu lahu baina rahmatil 'amah wa rahmatil khassah. Maka seorang beriman dan dia taat kepada Allah, maka Allah kumpulkan, Allah berikan kasih sayangnya yang dua, kasih sayang umum dan kasih sayang khusus. Ini harus kita perhatikan. Adapun orang-orang kafir hanya mendapatkan yang pertama, kasih sayang Allah secara umum. Ya, yang tidak menunjukkan kekhususan kasih sayang Allah. Ya. Orang-orang kafir, mereka makan, minum, kita pun sama. Mereka punya rizki, kita juga. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu pun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Maka hendaknya kita untuk takhalluq bi khuluqir rahmah. Hendaknya kita untuk berakhlak dengan akhlak rahmah. Memiliki akhlak rahmah. Ini sifat dasar seorang yang beriman. Sifat dasar seorang mukmin. Sebagaimana rahmat ini adalah sifat dasarnya Rasulullah SAW. Yang Allah katakan dalam Al-Quran. Rasulullah ditetapkan sebagai orang yang sangat rahim. Ra'ufur rahim. Sangat baik dan sangat penyayang. Sangat baik dan sangat penyayang. Maka seorang yang beriman, hendaknya dia bertakhalluq, berakhlak dengan khuluqir rahmah. Dengan akhlak kasih sayang. Falkabir yarhamus saghir. Hendaknya orang tua menyayangi yang muda. Walghani yarhamul faqir. Hendaknya orang yang kaya menyayangi orang yang fakir. Al-alim yarhamul jahil bita'limi. Orang yang punya ilmu menyayangi orang yang tidak punya ilmu dengan mengajarinya, mengadakan ta'lim, wasabri alaih, bersabar menghadapinya. Wa hakadha yabdul insan ar-rahma bihasbil haja ilaiha wal mulabasat allati taqtadiha wa tastad'iha. Demikian pula hendaknya seluruh manusia untuk mengerahkan kasih sayangnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan kemampuan-kemampuan. Fala yakunu fadlan khalidan. Janganlah kita menjadi seorang yang keras kepala, kasar, ya. La jabbaran 'anidan. Jangan menjadi orang yang sombong lagi congkak. Wala syattaman linnas. Jangan menjadi orang yang suka mencela manusia, wasaban lahum, suka mengolok-olok manusia. Wa mu'ridan anhum, menjauh dari manusia, merasa hebat sendiri, kaya sendiri. Muhtaqiran lahum, karena menganggap remeh. Siapa sih mereka? Bukan siapa-siapa, orang miskin, fakir. Astaghfirullahaladzim. Siapa kita? Jangan kita menjadi seperti Qarun wa Fir'aun. Fir'aun kufur dengan kekuasaannya dan kekayaannya. Qarun kufur dengan kekayaannya. Jangan sampai kita niru mereka. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan adanya mereka untuk menjadi pelajaran atas kita. Nabi Musa ketika sudah mendakwai Fir'aun bertahun-tahun, luar biasa, ya, di mana Allah perintahkan Musa alaihi salam dan Harun untuk mengatakan kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang santun, lembut, bagus, dengan harapan supaya Fir'aun dapat hidayah. Tapi Fir'aun, pemimpin yang congkak, ya, dia punya kepemimpinan dan punya kekuasaan, punya harta yang sangat melimpah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, Engkau telah berikan kepada Fir'aun perhiasan dan seluruh harta benda dunia. Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya semua perhiasan dunia, semua kekayaan dunia. Bahkan disepakati oleh para sejarawan, peradaban, istilahnya peradaban tertinggi, terkaya, termakmur, itu Mesir. Yaitu Fir'aun maksudnya. Disepakati ya, oleh para sejarawan. Tidak ada peradaban zaman kuno yang semakmur itu, yang sehebat itu. Diberi kekayaan, diberi kekuasaan, perhiasan dunia semuanya mereka miliki. Rabbana liyudilla an sabilik. Tetapi ya Allah, rupanya tujuannya untuk menyesatkan dari jalanmu. Perhiasan dunia yang diberikan kepada Fir'aun, harta yang melimpah ruah, kekuasaan, bala tentara yang begitu banyak, rupanya hanya menyesatkan dia dari jalan Allah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, tenggelamkanlah dia dengan hartanya dan keraskanlah hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dan dia tidak akan beriman sampai benar-benar melihat azab yang sangat pedih. Maka Fir'aun ketika dia tenggelam barulah dia mengatakan, ya, aku beriman dengan Rabbnya Bani Israel, yaitu maksudnya Rabbnya Musa. Wa ana minal muslimin, dan aku masuk Islam. Tapi ketika air nyawa sudah sampai di kerongkongannya, enggak manfaat. Sampai Allah katakan al-ana asaita, al-ana. Waqad kunta asaita wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kau beriman? Padahal dulu engkau orang yang mufsid, orang yang membuat kerusakan, kekacauan, kekufuran. Baru setelah melihat azab di depan matanya, nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu akan diperlihatkan. Ya, dia akan menjadi orang apa? Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika seorang hendak meninggal dunia dan nyawanya sudah sampai di kerongkongan, diperlihatkan. Dia akan kemana? Ke surga apa ke neraka? Diperlihatkan. Maka ketika dia bertobat, beriman setelah nyawa sampai di kerongkongannya, la yang fa'imanu, tidak akan bermanfaat keimanannya. Walaupun dia bersyahadat, walaupun dia merasakan mengatakan beriman, walaupun dia ya khana fi din a'zakum Allah menyatakan masuk Islam, tetapi kalau sudah sampai di kerongkongannya nyawa dia, maka tidak akan bermanfaat baginya. Perhatikan Fir'aun ini. Seorang yang memiliki harta yang sangat banyak, perhiasan dunia, kekuasaan yang banyak, membuat dia menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang congkak. Hatinya kosong, hatinya keras. Gak mau menerima kebenaran. Ketika datang kebenaran kepada Musa, kepada Fir'aun dibawa oleh Nabi Musa, malah menuduh apa? Inna hadza la sihrun mubin. Ini sihir yang nyata ini. Sihir. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dikatakan sihir. Allahul musta'an. Padahal sangat jauh. Ya. Tetapi syahidnya adalah perkataan Allah menghikayatkan Nabi Musa, Rabbana idmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, tenggelamkanlah dia dengan hartanya dan keraskanlah hatinya. Keras hati. Ketika seorang menolak kebenaran, ketika seorang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ya, dia hanya mau kenal dengan orang-orang kaya saja, hanya mau ngobrol dengan orang-orang kaya saja, mau salaman dengan pejabat-pejabat saja, sama orang miskin berpaling. Maka yang seperti ini, ikhwana fiddin a'azakumullah, akan keras hatinya. Lebih keras dibandingkan batu. Lebih keras dibandingkan batu. Di mana batu bisa ada yang manfaat memancarkan air atau pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati manusia yang keras disebabkan oleh hartanya yang banyak, kedudukannya yang tinggi, itu sangat berbahaya sekali. Mengeraskan hatinya. Na'udzubillah min dzalik, maka jadilah kita orang yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Hadhihi afatun tatanafa ma'a wujudir rahmah. Allati hatta 'alayha an-nabiyur rahmah. Sikap-sikap tadi, sikap ucapan kasar, ucapan sombong, sikap yang congkak, sombong, mencela, menghina, berpaling dari orang miskin dan nyembah-nyembah, istilahnya ya, nyembah-nyembah orang kaya, nunduk-nunduk. Sampai kalau ketemu, sujud dia sama orang kaya. Bagaimana tidak? Salaman saja dia harus ruku. Ini sujud. Kalau sama orang miskin, dadanya dibusungkan. Tidak mau melihat. Allahul musta'an. Tetapi ketika sama orang kaya, sendiko dia. Allahul musta'an. Bukti hatinya sudah kaku, sudah keras. Dan ini menafikan, meniadakan wujudnya rahmah dalam hatinya. Ketika orang seperti itu meremehkan orang miskin dan memuja-muja orang kaya, ini sudah membuktikan dalam hatinya hilang yang namanya rahmah. Di mana rahmah adalah ra'su malil mu'min, modal dasar seorang yang beriman. Karena itulah sifat dasar Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat rahmah. Maka ketika seseorang mengaku beriman, kemudian dia berpaling dari orang miskin, kemudian nunduk-nunduk sama orang kaya, dia sombong, congkak, menghina, memaki orang miskin, dan dia memuji-muji orang kaya dengan kekayaannya dan kedudukannya, maka ini akan menghilangkan atau mengurangi rahmat di dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW berpesan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah kalian siapa-siapa yang ada di bumi ini. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Sayangilah. Ya. Islam itu sangat luar biasa, penyayang. Ya. Sangat luar biasa penyayang. Enggak boleh kita mengazab manusia atau mengadab hewan dengan membakarnya. Ya. Ketika harus disembelih hewan tersebut, harus disembelih dengan cara yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran, gak boleh dibanting, gak boleh dipukul, gak boleh dicekek. Ya, gak boleh. Karena itu siksaan bagi yang namanya hewan. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Li'anna al-jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Dikarenakan yang namanya balasan di sisi Allah itu sesuai dengan amalannya. Faman takhallaqa bi khuluqir rahmah wa tassafa biha fil ardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang berakhlak dengan akhlak kasih sayang, mensifati dirinya, dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rahmat tersebut yang disebarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang di bumi, maka Allah akan menyayanginya. Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepadanya. وَمَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ ضَعَ هَلَكَ وَضَلَّ. Dan perhatikan, khawana fidin azakumullah, atau sebelumnya, allati la yastaghni anha makhlukun abadan. Dialah Allah yang senantiasa maha kaya dari seluruh makhluknya. Dan kita senantiasa butuh kepada Allah dan butuh kepada makhluknya Allah. Wa man wakalahu Allahu ila nafsi, dan barang siapa Allah bebankan seseorang pada dirinya. Ya, ketika seseorang itu menganggap dirinya enggak butuh dengan ikhwan yang lainnya, enggak butuh dengan tetangganya, enggak butuh dengan saudaranya. Saya bisa sendiri. Serba saya orang kaya sendiri. Saya orang tinggi sendiri. Tidak mau mengenal siapa di sampingnya, al-jar, al-qurba, wal-jar, al-junub, was-sahibi bil-jan. Ya, ya Allah, pesankan kepada kita untuk kita baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, atau teman dekat kita, sahibu bil-jan. Ya. Kemudian kita tidak merasa butuh kepada mereka. Merasa diri kita yang paling-paling dan paling. Do'a wa halaka wa dhalla. Bahkan dia akan merasa kesempitan. Ketika dia merasa tidak butuh dengan yang lain, dia akan merasa sendirian. Gak ada temannya dia. Ya, kita pernah lihat orang yang sombong, congkak. Hakikatnya dia sendiri gak ada yang senang. Maka dia akan merasa sendirian, merasa gak ada temannya. Karena salah dia sendiri, congkak dan sombong. Akhirnya tetangganya, temannya menjauhi dia. Wahalaka, binasalah dia. Wadhalla, dan tersesatlah dia. Ini disebabkan dia lam yattasif bi sifati rahmah fi mahalliha wa li ahliha. Dia tidak mensifati dirinya dengan sifat rahmah dan tidak memberikan rahmah kepada orang-orang yang berhak untuk disayangi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, dengan azan dulu, nanti kita sambung sebentar. Ma lam yattasif bi sifati rahmah fi mahalliha wa li ahliha faqad tasabbaba fi hirmani nafsihi min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang tidak mensifati dirinya dengan sifat rahmah, tidak berakhlak dengan akhlak rahmah pada tempatnya, pada orang-orang yang berhak mendapatkan rahmah, maka barang siapa yang tidak mensifati dirinya dengan sifat rahmat tersebut, ini akan menyebabkan dia terharamkan, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allati hajatuhu ilaiha a'zamu min hajatihi ila at-ta'ami wasy-syarab wa nafsi wasihah. Di mana butuhnya dia terhadap rahmatnya Allah itu lebih butuh dibandingkan butuhnya terhadap makan, minum, bernafas ataupun kesehatan. Maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. orang-orang yang penyayang, orang-orang yang menyayangi orang lain, maka akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang. Maka sayangilah kalian seluruh yang di bumi ini. Niscaya akan merahmati kalian Allah yang ada di atas langit. Ya, ini pasti. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Allah jadikan sayangnya kita terhadap manusia menjadi sebab turunnya sayangnya Allah kepada diri kita. Ya. Dan juga, wa kam min nususin waradat fi hadzal ma'na mimma yubayyin lana wujub at-takhalluq bi khuluqir rahmah hatta ma'al hayawanat. Betapa banyak nas dalil yang ada dalam permasalahan ini yang menjelaskan wajibnya kita untuk berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Sampai-sampai kasih sayang terhadap hewan. Wa qisatul mar'a al-baghi az-zaniyah, sebagaimana hadis yang sahih, kisah seorang wanita al-baghi az-zaniyah, mohon maaf ini, wanita pelacur tukang zina. Kisah yang sahih. Ada seorang wanita pelacur tukang zina. Allati ra'at kalban hawla bi'rin yalhasu min al-'atash. Dia melihat ada seekor anjing. Coba. Ini satunya wanita, mohon maaf, pelacur pezina. Melihat anjing, najis enggak anjing? Anjing. Najis ya? Ya. Ini wanita kotor, ya. Ini benda najis, hewan najis. Subhanallah. Melihat hewan, yaitu anjing, di sisi sumur, dia sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan, gak bisa turun, karena sumur di Arab itu besar, ya, besar, untuk turun itu harus, ya, melewati batu-batu yang menjadi anak tangga, begitu. Kemudian di tengahnya ada batu untuk minum, gitu. Ada bayangannya, sumur orang Arab itu gede, jangan seperti kita sumur yang jari-jarinya paling setengah meter atau satu meter ya. Bukan. Sumur Arab itu gede. Jadi anjing tersebut sudah gak mampu untuk turun ke sumur tersebut untuk minum. فَنَزَلَتِ الْبِئْرَ وَمَلَأَتْ خُفَّهَا. Kemudian wanita baghi tadi, wanita pelacur tadi, turun ke bawah. Ya, turun ke sumur, kemudian melepaskan khufnya, sepatu yang terbuat dari kulit, untuk memenuhi dengan air, diisi air. Ya, summa hamalathu wa rafa'athu wa saqatil kalba. Kemudian dibawalah ke atas dan diberikanlah air tersebut untuk diminum anjing tadi. Fa ghafarallahu laha dhanbahal 'azim. Maka kemudian Allah ampuni dosa yang sangat besar wanita tadi itu. Dosanya apa coba? Baghya. Mohon maaf ini. Kalau seorang yang berzina mungkin sekali, dua kali, tiga kali begitu ya. Tapi kalau baghya, ya memang begitu. Kesehariannya. Ya, coba bayangkan di sini. Satu wanita baghia, pelacur, melihat anjing, hewan yang najis ini, tapi itu juga makhluk Allah, sedang kehausan, diberi minum. Rupanya itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa wanita baghia tadi yang sangat besar dosanya. Dosa besar apa dosa kecil wanita itu? Besar. Jika berzina saja dosanya sangat besar, bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, dikubur badannya setengah badan dilempari dengan batu sampai mati. Ya, itu namanya rajam. Ini baru bisa, ya ingat, baru bisa dosa zinanya tersebut tertebus. Tertebus. Nah ini lebih daripada zina dosanya. Tetapi rupanya Allah ampuni dengan sebab dia ikhlas menolong seekor anjing yang sedang kehausan dengan memberikan minum. Minum. Dikasih minum. Subhanallah. Siapa yang menolong, siapa yang ditolong? Yang menolong seorang pelacur, yang ditolong seorang seekor anjing yang najis. Oleh karena itu jangan kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kebaikan walaupun terkadang terlihat remeh, tetapi rupanya di sisi Allah bisa terlihat besar. Tergantung apa? Niat. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang dianggap remeh, kecil, tetapi menjadi besar karena niatnya. Betapa banyak amalan yang dianggap besar, dianggap luar biasa, tetapi menjadi kecil sekali di sisi Allah ketika niatnya sudah salah. Maka apapun kebaikan itu, besar atau kecil, perhatikan ikhlasnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hanya wajah Allah. Dikarenakan itu sangat berpengaruh pada kualitas pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kuantitas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza min asari rahmah. Ini adalah ya hasil luar biasa dari sikap rahmah, akhlak rahmah. Kenapa wanita tadi menolong anjing tadi? Kenapa? Ada rahmah, ada kasih sayang melihat anjing yang sedang kehausan. Apalagi kalau manusia yang ditolong. Apalagi yang menolong ini orang yang ahli ibadah, ikhlas karena Allah. Pahalanya lebih besar lagi. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, lama kana fi qalbiha atharun min ar-rahmah. Ketika rupanya di dalam hati wanita tadi, baghiyah tadi, masih tersimpan sifat rahmah. Rahimat hadzal hayawan alladzi la yamliku li nafsihi. Dia menyayangi, melihat hewan yang dia tidak mampu untuk berjalan, untuk minum. Tidak mampu bergerak. Kada ayaktulahu la'atash. Hampir saja terbunuh dengan kehausan. Kemudian, khonafidin azakumullah, dikasih minum. Minum, coba. Allah ampuni dosa bahiyahnya tadi. Ini wanita pelacur ya, mohon maaf. Dosanya sangat luar biasa besar. Luar biasa besar. Tentunya di bawah dosa kesyirikan dan kebid'ahan. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Terampuni dengan apa? Dengan air yang dia bawa untuk memberikan minum kepada hewan yang najis. Anjing. Yang kalau kita terkena hewan tersebut harus dicuci 7 kali. Diawali dengan tanah. Coba ini luar biasa ikhwan fillah azakumullah, jangan kita meremehkan yang namanya rahmah. Hada dalil, ini adalah dalil ala annahu man rahima ghayrah min al-khalq aw min al-hayawan aw min al-wuhush alladhi baina aydina. Ini dalil barang siapa yang menyayangi makhluk atau hewan, bahkan binatang buas atau binatang ya, binatang liar. Kalhirrah wa jawab, seperti kucing ataupun binatang-binatang melata ya. Faqad qama bi asbabi rahmah, maka dia telah menegakkan satu sebab akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah tersebut adalah sebab Allah akan mengampuni dosa seseorang. Demikian ikhwan fillah azakumullah, perkara yang harus kita perhatikan ya. Karena kita ini banyak dosa. Ya. Sedikit amalan. Banyak dosa, sedikit amal soleh. Maka yang harus diperbesar adalah ikhlas kita. Datangkan sebab-sebab Allah supaya menyayangi kita. Dosa sebesar apapun, kalau itu di bawah kesyirikan, dengan sebab Allah sayang karena melihat kasih sayang kita, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni ikhwan fi din azakumullah. Maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. mencuri, membunuh, berzina, dosa-dosa besar. Tetapi Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa tersebut tanpa taubat. Wanita tadi belum taubat. Belum taubat. Kalau taubat, taubat nasuha, Allah akan ampuni. Tapi kalau belum taubat, membawa dosa yang sangat besar, bisa saja Allah ampuni. Dengan sebab apa? Rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah sifat rahmat pada diri kita, ikhwan fillah jazakumullah. Khususnya kita-kita yang banyak dosa, ya, dosa yang berhubungan dengan mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sangat banyak sekali dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua atas dosa-dosa kita. Ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki rahmat, memiliki kasih sayang, supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang kepada kita. Melimpahkan kasih sayang kepada kita. Dosa apapun selain syirik bisa Allah ampuni. Maka mumpung kita hidup, kita enggak tahu besok akan mati. Perbaiki diri kita, sayangi yang di sekitar kita supaya Allah menyayangi kita. Dosa kita banyak yang diketahui oleh orang ataupun yang tidak diketahui oleh orang. Yang kita sangka tidak, orang lain enggak tahu rupanya tahu, ada. Yang disangka orang lain tahu rupanya enggak pada tahu, ada. Banyak sekali dosa. Ada dosa yang kita enggak tahu orang lain tahu. Kita merasa itu bukan dosa, tetapi rupanya menurut orang lain itu dosa, dan itu memang dosa. Atau ada dosa-dosa yang tahu cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sayangilah. Sayangilah sekitar kita supaya Allah menyayangi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.